ansi dewi pertiwi. Oh, dewi kayangan, kayangan, dewi linda bestari. Kenangan hati suci, aku menunggu padamu. Patah hati ku pilu tertusuk asmara dadaku. Oh, dewi kayangan, kayangan, kayangan, kamu ratna jitaku. Dekat mataku selalu. Ratna jitaku dekat mataku selalu.